Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwana fi din azakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Masih dalam tafsir surah Al-Hasyr ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Kemarin telah dibahas beberapa ya paragraf dari tafsir ini. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله وقال البخاري حدثنا الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan قالت الأنصار اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال صلى الله عليه وسلم لا. Orang-orang Ansar saat itu mengatakan, bagilah di antara kami dan saudara kami pohon kurma tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, tidak. Atakhunana al-ma'unah wa nangsyurukum fi tsamarah. Ya. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana kalau kita beri biaya tanggungan kepada para sahabat dan kami adakan paruh hasil dari buah-buahan yang kami hasilkan. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan taat. Yaitu saat orang-orang muhajirin datang, orang-orang ansor itu menawarkan kepada sahabat muhajirin sim bainana wa baina ikhwanin nakhil. Bagaimana kalau kita bagi, ya? Bagaimana kalau kita bagi kebun-kebun kurma kita, separoh untuk sahabat muhajirin, separoh tetap milik kita. Intinya sahabat muhajirin ini menawarkan hartanya, sebagian hartanya untuk sahabat muhajirin. Rasulullah mengatakan, lah jangan. Ya. Nanti akan disampaikan alasan dalam riwayat lain, yaitu sahabat muhajirin bukan orang yang pandai dalam masalah pertanian, ya. Akhirnya sahabat Ansar menawarkan lagi, bagaimana kalau kita tanggung kehidupan mereka, biaya hidup mereka di Madinah kita tanggung, dan kita bagi hasil panen kita dengan mereka. Ini luar biasanya sahabat Ansar. Ya, sahabat karena agama, bersaudara karena agama, ya, menawarkan untuk membagi separuh hartanya dan Rasulullah menolaknya. Dan subhanallah, bukan sampai di sini saja, Sahabat Ansar menawarkan lagi, kalau begitu kita tanggung kehidupan sahabat Muhajirin dan kita bagi hasil dari hasil panen kita. Demikian riwayat Muslim. Itulah turun firman Allah Taala, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Yakni mereka tidak mendapati dalam dada-dada mereka kebutuhan dari apa yang mereka beri. Itu mereka ikhlas ketika membantu sahabat Muhajirin, bukan meminta timbal balik, tapi ikhlas dalam memberi. Ai wala yajiduna fi anfusihim hasaja lil muhajirin fima faddalahum Allahu bihi minal manzilati wasyarafi wattaqdimi fi dzikri warudbati. Yaitu sahabat Ansar tidak mendapati dalam diri-diri mereka rasa dengki, iri terhadap sahabat Muhajirin. Karena sahabat Muhajirin walaupun pendatang, tapi mereka lebih diutamakan oleh Allah dan Rasulnya. Kedudukannya lebih tinggi, kemuliaannya lebih besar. Dikedepankan dalam menyebutkan dalam urutan. Walaupun mereka bukan pribumi. Mereka pendatang. Bukan pribumi Madinah. Mereka adalah pendatang yang tidak bawa harta sama sekali. Mereka datang untuk menyelamatkan agama. Mereka tinggalkan hartanya, rumahnya, semua yang mereka punya tinggalkan. Datang ke Madinah dalam tidak membawa apapun. Dan hebatnya sahabat Ansar, mereka tidak ada dengki sama sekali terhadap para pendatang ini, yaitu para sahabat Muhajirin. Ini hebatnya orang Ansar. Oleh karena itu Allah puji di sini, wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Yaitu mereka sahabat Ansar tidak ada mendapati dalam dirinya kebutuhan atau keinginan atau rasa iri jengki terhadap sahabat Muhajirin sama sekali. Inilah keutamaan yang tidak dimiliki oleh manusia manapun. Kata Al-Hasan Al-Basri, hajah di sini yakni al-hasad. Mereka sahabat Ansar tidak memiliki hasad sedikit pun terhadap sahabat Muhajirin. Walaupun mereka adalah kaum pendatang dan mereka adalah kaum pribumi, kemudian setelah itu Allah lebih mengutamakan kaum pendatangnya, yaitu orang Muhajirin. Tetapi orang-orang Ansar yang merupakan pribumi daripada Madinah itu sama sekali tidak dengki, tidak iri terhadap kedudukan yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Muhajirin. Qala Qatada ya'ni fi ma u'tu ikhwanuhum, terhadap apa yang telah diberikan kepada saudara-saudara mereka dari keutamaan dalam agama ini, disebutkan pertama kali dalam Al-Qur'an, selalu diutamakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka subhanallah sahabat dari kalangan Ansar tidak hasad sama sekali terhadap sahabat Muhajirin. Ini harus kita tiru ikhwana fi dinakumullah. Wa mimma yustadallu bihi ala hadzal ma'na ma rawahu al-Imam Ahmad, dan pendukung daripada tafsir ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Beliau mengatakan haddatsana Abdul Razzaq wala haddatsana Ma'mar 'an Az-Zuhri 'an Anas. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqal, dan beliau mengatakan yattali 'alaikumul an rajulun min ahli jannah. Sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang penduduk surga. Fatala'a rajulun minal ansar tantifu lihyatu min wudhu'ik wa qad 'allaqani 'alayhi bi yadihi shimal. Tiba-tiba muncul seorang sahabat Ansar yang jenggotnya masih basah karena bekas wudunya. Kemudian sandalnya dicincing dengan tangan kirinya. Habis wudu intinya. Ya, jenggotnya masih basah karena sahabat itu berjenggot ya. Kemudian tangan kirinya mencincing kedua sandalnya. Fala maka nalhad, ketika esok harinya lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda mislah dalik, semisal yang tadi, yaitu yattali'u 'alaikumul an rajulun min ahli jannah, akan muncul di hadapan kalian orang dari penduduk surga. Muncul orang itu lagi, keluar lagi. Ya. Fa yattali'u dhalika rajul mithla marratul ula. muncul orang tadi seperti yang pertama. Falamma kana fi yawmi tsalits, sampai pada hari yang ketiga, Rasulullah pun mithla maqalatihi aidan, mengatakan semisal perkataan yang pertama. Fatala dzalika ar-rajulu ala mithli halihi al-ula, dan datanglah orang tersebut persis seperti keadaan yang pertama. Tiba-tiba muncul, jenggotnya basah, tangan kirinya lagi menjinjing sandal, habis wudu mau sholat masuk masjid. Ya, ini keutamaan pula ya. Ini amalan ahlul jannah, amalan-amalan ahlul jannah mereka berwudu. Falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah bangun dari majlisnya, tabahu Abdullah bin Amr bin Al-As, maka sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma itu penasaran dan mengikuti orang Ansar tadi. Faqala, mengatakan, innilah haitsu abi. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, aku barusan bertengkar dengan ayahku. Fa aqsamtu anni la adkhulu alaihi thalathan, dan aku sudah kadung bersumpah tidak akan pulang selama 3 hari. Ya. Fa inni ra'aitu ya an tu'wini ilaika hatta tamdi. Ya, fa fa'alat, qala na'am. Kalau ya engkau bersedia, aku ingin menginap di rumahku sampai selesai 3 hari. Bagaimana menurutmu? Qala na'am, oh silakan, kata Ansor. Kata sahabat Ansor ini, "Na'am, silakan." Qala Anas, maka sahabat Anas mengatakan, "Fakana Abdullah yuhadithu annahu bata ma'ahu tilka al-layali thalath, falam yarahu yaqumu min al-layli shay'a, khayra annahu idza ta'ara taqallaba 'ala firashi, dzakara Allah wa kabara hatta yaquma li salati al-fajr." Nah, kemudian Abdullah ibn Amr ibn al-As menceritakan kepada Anas bin Malik. Cerita seumuran Abdullah bin Amr dengan Anas seumuran, belasan tahun. Cerita bahwasanya beliau sudah bermalam 3 hari. Tetapi tidak pernah melihat sahabat Ansar tadi di waktu malam itu sholat malam yang sangat lama. Hanya saja ketika hampir selesai malam, ya, kemudian dia pun berpindah posisi tidur, bangun. Setelah bangun, dia berzikir kepada Allah, ya, sampai ditegakkan sholat duhu, sholat fajar, sholat subuh. Ya. Faqala Abdullah, "Ya anni lam asma'uhu yaqulu illa khaira." Hanya saja aku tidak pernah mendengarkan satu ucapan pun dari orang Ansar tadi kecuali ucapan yang baik. Ucapan yang santun, sopan. Ucapannya baik. Ya. Kemudian falamma madad layali thalath wa kadat an ahtiq ra'amalahu, sampai ketika sudah hampir selesai 3 hari dan sahabat Abdullah bin Amr bin As seolah-olah sudah menganggap remeh amalan tersebut. Oh, salat malam juga enggak. Ya amalannya biasa-biasa ajalah begitu. Tidak lebih dari saya gitu. Tidak lebih hebat dari saya. Kok bisa masuk surga dia? Maka Abdullah bin Amr mengatakan, "Ya Abdullah, lam yakun baini wa baina abi ghadab wala hijrah, wala hijrah." Akhirnya Abdullah bin Amr bin As terus terang, "Sebenarnya wahai hamba Allah, wahai saudaraku, aku enggak ada pertengkaran antara aku dengan ayahku. Dan aku tidak ada hajar, artinya tidak ada boikot dengan aku dengan ayahku, tidak pulang 3 hari itu tidak ada. Walakin sami'tu Rasulullah yaqul, hanya saja aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasa marra, 3 kali aku mendengar, yaqali 'alaikumul an rajulun min ahli jannah, akan muncul di hadapan kalian seorang dari penduduk surga. Fatolak ja'anta salah semarat. Dan Rasulullah mengucapkan 3 kali, yang muncul antum 3 kali. Lagi-lagi muncul antum, lagi-lagi muncul antum, sampai 3 kali. Fa'aradtu an awi ilaika li'anzura ma'amaluka fa'aktadiyabih. Maka aku pun berkeinginan untuk menginap di rumahmu supaya aku melihat apa sih amalan yang kau lakukan. Sehingga Rasulullah sampai memuji, ya, saat engkau masih hidup, bahwasanya ini adalah penduduk surga. Falam araka ta'mal kabira amalin, tapi aku tidak melihatmu mengamalkan amalan-amalan yang besar. Aku tidak melihatmu beramal dengan amalan yang istimewa. Salat malam juga enggak. Hanya saja sebelum subuh bangun, zikir dulu sampai nunggu waktu subuh. Ya. Dan faman ladzi balagha bika ma qala Rasulullah. Lantas apa yang membuatmu sampai pada tingkatan yang tinggi tadi? Yang Rasulullah sampai memujimu dan mengatakan ma huwa illa ma ra'ait. Tidaklah itu kecuali apa yang aku lihat, dia penduduk surga. Fala ma wallaitu da'ani. Maka akhirnya saking bingungnya Abdullah bin Amr bin As ini pergi. Saat pergi mau pulang, orang Ansar tadi memanggil. Ya Abdullah, ta'al. Ma huwa illa ma ra'aita. Amalanku itu ya sebagaimana engkau lihat. Aku tidak membuat-buat. Ya, tiga maksudnya ada seorang kemudian yang dulunya tidak sholat malam pura-pura sholat malam supaya kelihatan sholat. Tidak. Yo, inilah amalan saya. Seperti itu kebiasaan keseharian saya. Jadi sebagaimana yang kamu lihat. Ya. Hayra anni, hanya saja aku itu la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin khisya. Hanya saja aku tidak pernah mendapati dalam diriku ini rasa iri dengki kepada kaum muslimin. Ini amalannya. Jadi aku ini, kata sahabat tadi yang dijamin masuk surga, tidak pernah mendapati dalam diriku, dalam jiwaku rasa iri dengki kepada kaum muslimin. Wala ahsad ahadan ala khairin a'tahullahu iyahu. Aku tidak pernah hasad, tidak pernah iri, tidak pernah dengki kepada seorang pun yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Abdullah, maka Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma mengatakan fa hadhihi alladhi balaghat bik. Inilah amalan yang sungguh tinggi bagimu. Allati la tutaq, yang di mana orang tidak akan ada yang mampu sepertimu. Jadi memiliki kebiasaan baik dengan tidak hasad itu adalah kebaikan yang melampaui pahala sholat malam, yang melampaui puasa sunnah di siang hari, melampaui qiraatul Quran, melampaui amalan-amalan sunnah-sunnah yang lainnya. Yaitu apa? Tidak memiliki rasa dengki, iri kepada saudaranya. Cuma susah ya? Susah enggak? Susah. Karena kita harus melatih diri kita, melatih tabiat kita. Karena yang namanya manusia itu dari kecil sudah punya iri. Ada kakak, ada adik. Satunya kasih jajan, yang satunya pasti ngamuk. Ngerebut-rebutan. Ya, ini dari kecil. Dari bayi sudah seperti itu. Ya, itu memang demikian. Maka nanti di dalam akhir ya ayat-ayat ini, wa may yuqashshuha nafsihi. Ya, barang siapa yang dia bisa terselamatkan dari kekikiran diri, syuh ini kekikiran diri yang didasari oleh rasa dengki. Ya, jadi syuh itu adalah kikir plus tamak yang dilandasi dengki. Agak susah ya. Itu syuh. Ya. Sehingga hasilnya itu. Ya. Ikhwana fi din azakumullah. Nanti akan ada ayatnya insyaallah taala. Intinya ikhwana fi din azakumullah, hadis ini hadis yang sangat mulia, hadis riwayat Nasa'i dalam Amal Yaumul Lailah dari Suwaid bin Nasr, dari Ibnu Mubarak, dari Ma'mar dengan riwayat yang sama dengan sanad yang sahih ala syarti syaikhain. Ya, hanya saja diriwayatkan Uqail dan yang lainnya dari Zuhri, dari seseorang dari Anas bin Malik wallahu taala a'lam bissawab. Hadis yang sahih ya, yang memberikan gambaran kepada kita betapa besarnya pahala ya kebaikan ini, yaitu tidak memiliki dengki iri kepada saudaranya yang lain. Dan ini susah. Sehingga kata Abdullah bin Amr bin Al-As, hiyallati la tutaq, itulah amalan yang tidak mampu dilakukan oleh siapapun. Maka dia masih hidup sudah dikatakan rajulun min ahlil jannah yattali 'alaikumul an, rajulun min ahlil jannah, akan muncul sekarang ini seorang dari penduduk surga. Jaminannya apa? Kenapa dia bisa menjadi penduduk surga padahal masih hidup belum mati? Apa itu? Enggak pernah dengki dalam dirinya. ya perlu dilatih. Hanya saja memang manusia itu ya memiliki itu, tabiatnya memiliki itu. Maka perlu kita latih. Kalau kita muncul kedengkian kepada kebaikan, arahkanlah kedengkian tersebut menjadi ghibah. Ya. Karena dengki yang buruk itu adalah tamanni zawal ni'mah 'alal ghair. Mengangan-angankan kenikmatan orang lain itu hilang. Ya. Mengangan-angankan kenikmatan orang lain itu hancur. Ya. Ada orang ya temannya beli motor, wah semoga hancur. Ada temannya bisa buat rumah, wah paling duit hasil korupsi. Ya gitu aja. Bisanya dengki, iri. Mengangan-angankan kerusakan pada saudaranya. Itu kedengkian yang sangat buruk. Ya, itu harus dihindari. Bagaimana caranya? Digeser menjadi hibto. Hibto bagaimana? Hibto itu adalah menjadi penyemangat. Jadi apa yang kita iri dari orang lain, jangan harapkan kenikmatan pada orang lain itu hancur. Dan hendaknya kenikmatan pada orang lain tersebut menjadi penyemangat bagi kita untuk bisa berbuat baik seperti kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Ini jadinya hibto. Misalkan ada teman, kok masya Allah satu bulan kok bisa ngafal 2 juz ya? Dia bisa kok saya nggak bisa. Semangat dia, dia aja bisa masa saya nggak bisa? Dia bisa masa saya nggak bisa? Itu namanya hibta. Tapi kalau ada temennya yang ngafal 1 juz 2 juz kemudian kayak gitu aja kok. Terus palingan besok juga nggak lancar. Hati-hati yang seperti itu. Ya, hati-hati ya santri. Ya. Ingat, hilangkanlah rasa hasad Anda dari diri kita. Dan biasanya hasad itu dari orang yang serupa, dari orang yang mukoron, yang seleting. Ya. Orang akan hasad dengan tetangganya karena tinggal sama-sama di situ berjejeran. Ya. Santri hasadnya dengan santri. Ustadz hasadnya dengan ustadz yang lainnya. Pedagang sayur akan hasad dengan pedagang sayur yang lainnya. PNS akan hasad dengan PNS yang satunya. Naik pangkat soalnya belum naik-naik. Misalkan, jangan-jangan nyodok ini. Pencucian uang itu dan semacamnya. Akhirnya seperti itu. Hasad, dengki itu muncul dari yang sejenis. Oleh karena itu, itulah ya sabda Rasulullah SAW untuk menjaga persaudaraan itu salah satunya adalah la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, saling dengki. Karena hasad dan dengki itu akan menghancurkan persaudaraan. Nah, wa qala Abdurrahman bin Zaid bin Aslam fi qoulihi ta'ala wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, ya'ni mimma utu al-muhajirun. Mereka orang-orang Ansar tidak iri terhadap orang-orang Muhajirin. Wa takallama fi amwali Bani Nadir ba'du man takallama fil Ansar. Sebagian orang Ansar saat itu ada yang membicarakan ya hartanya Bani Nadir, masih ingat ya kisah Bani Nadir yang hartanya itu jadi harta fai. Surat ini surah Al-Hasyr adalah nama lain dari surah Bani Nadir. Yang harta mereka menjadi harta fai. Harta yang diserahkan, bukan ghanimah. Kalau ghanimah akan dibagi sesuai haknya masing-masing. Kalau fai, Rasulullah, itu hak Rasulullah untuk membaginya. Suatu ketika, karena dibagi hanya untuk sahabat Muhajirin saja, sahabat Ansar tidak semuanya, beberapa saja, itu pun yang baru masuk Islam. Fa'atabahumullah fidzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala balas protes sebagian mereka. Ma'afa Allahu 'ala rasulihi minhum ya ila akhirih, ya ayat sebelumnya, ayat yang ke-6 dari surah Al-Hasyr ini, apa yang Allah berikan atas rasulnya berupa harta fai dan seterusnya, ya itu adalah kehendak Allah dan rasulnya untuk menggunakan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengatakan, inna ikhwanakum qad tarakul amwala wal awlada wa kharaju ilaikum. Sesungguhnya saudara kalian ini, sahabat muhajirin, meninggalkan harta mereka yang banyak, meninggalkan anak-anak mereka di Mekah untuk keluar dan tinggal bersama kalian. Ya. Khonafidina azzakumullah. Jadi Rasulullah mengingatkan mereka bahwasanya sahabat muhajirin kenapa dapat banyak? Mereka tinggalkan harta, mereka tinggalkan keluarga. Maka akhirnya sahabat Ansor pun tersadar dan mengatakan, amwaluna bainana qata'i. Kalau begitu, wahai Rasulullah, kalau begitu bagi saja harta kita. Harta kita bagi saja untuk mereka. Jadi ada sebagian yang grundel ibaratnya ya. Kok harta Bani Nadir diberikan ke sahabat muhajirin? Sebagian kecil. Yang kemudian sahabat muhajirin, sahabat Ansar tersebut ditegur oleh Allah. Dan subhanallah, sahabat Ansar itu paling cepat taubatnya kepada Allah. Paling cepat taubatnya kepada Allah. Dan justru menawarkan, kalau begitu harta kita dibagi saja ya Rasul. Harta kita dibagi saja untuk mereka. Maka Rasulullah SAW, khairu dzalik, yang lainnya saja. Jangan dibagi. Qalu madza ya Rasulullah? Maka sahabat Ansar mengatakan, apa itu maksudnya yang lainnya wahai Rasul? Qala hum qaumun la ya'rifuna al-amal. Mereka muhajirin itu kaum yang tidak bisa bertani. Orang Ansar ini punya ladang, bisanya bertani, berkebun. Orang-orang muhajirin, orang Mekah itu enggak kenal pertanian, mereka kenalnya perdagangan. Ya, fatakunahum, maka hendaknya cukupi kebutuhan mereka. Kalau mereka belum punya pekerjaan, waqat wa tuqasimunahum ats-samar, dan bagilah hasil panen kalian. Jadi kalau kalian panen kurma, berilah mereka bagiannya. Halu, maka para sahabat Ansar mengatakan, na'am ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini ikhwan fi din azakumullah, ada satu keutamaan yang sangat besar, yaitu membiayai hidup dari hadis ini, keutamaan untuk memberikan kebutuhan dari orang-orang yang berjuang di jalan Allah, pengajar Quran yang belajar Al-Quran, orang yang mereka berjaga di perbatasan yang sedang berjihad fisabilillah. Maka jika orang-orang kaya kemudian memenuhi kebutuhan mereka, itu adalah keutamaan yang sangat besar. Ya. Adalah keutamaan yang sangat besar. Inilah yang terjadi, kenapa para sahabat mereka bisa berhasil dalam membentuk persaudaraan. Salah satunya adalah ta'awun seperti ini. Saling bantu-membantu dalam masalah seperti ini. Khususnya di zaman sekarang misalkan, ya membantu anak-anak yang tidak mampu untuk mereka supaya bisa bersekolah, supaya mereka bisa mondok, menuntut ilmu. Ya karena tidak semuanya orang itu memiliki harta orang tuanya. Ya, ada anak yang semangat belajar tapi orang tuanya gak punya harta untuk memberikan bekal. Ya. Ada yang gak punya anak mungkin, atau anaknya cuma satu tapi hartanya melimpah. Maka daripada harta tersebut mubadir, hanya dikumpul-kumpulkan saja, maka hendaknya dibagi dengan diinfakkan di jalan Allah, dan yang paling bermanfaat adalah membiayai para penuntut ilmu, membiayai para pengajar ilmu. Ya. Dan jangan kita dengki kepada para pengajar ilmu, jangan eman-eman. Ini bukan karena saya ini ustaz ya, pengajar kemudian minta dibantu, bukan begitu maksudnya. Tapi di sana banyak para pengajar-pengajar agama, guru-guru agama, ustaz yang subhanallah kalau mereka dipenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian mereka bisa secara totalitas mengajar ilmu agama, manfaatnya bagi antum, manfaatnya bagi orang yang telah memenuhi kebutuhannya, pahalanya mengalir, manfaat pahalanya luar biasa. Ya. Sehingga ikhwan fillah azzakumullah, ini pahala yang sangat besar. Oleh karena itu, ketika disebutkan idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluh, apabila anak Adam meninggal terputus amalannya kecuali tiga, disebutkan tiga hal. Apa yang pertama? Apa yang pertama? Apa yang pertama apa? Sedaqatun jariyah. Sedaqah jariyah. Sedaqah yang pahalanya mengalir. Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya sedaqah pada bidang ilmu. Antum tanggung kebutuhan para ustadz, para pengajar Quran. Antum tanggung seluruh kebutuhan daripada santri-santri yang belajar Al-Quran. Muncullah yang kedua, ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang termanfaatnya mengalir di situ. Setelah ilmu itu tersebar, diajarkan dan yang ada yang belajar, apa yang terhasilkan? Terhasilkan yang ketiga, yaitu waladun saleh. Yad'ulah, yang akan mendoakannya. Ini harus disadarkan, ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, bahwasanya itu tanggung jawab bersama. Kalau satu pemalang ini tidak ada yang mengajarkan Quran, kita semuanya berdosa. Ya. Kalau satu pemalang ini tidak ada santri yang menuntut ilmu agama, kita semuanya berdosa. Ya. Kita semuanya berdosa. Maka siapa yang dia memegang atau memenuhi tanggung jawab yang mewakili secara fardu kifayah, maka dia akan mendapatkan pahala dari yang dia wakili. Satu pemalang ini penduduknya berapa, Pak? Berapa itu? 1,5 juta. Pemalang itu 1,5 juta. Kalau dalam 1,5 juta warga Pemalang tidak ada ustadz, tidak ada alim yang mengajarkan agama, 1,5 juta dosa semuanya. Dosa semuanya. Dan ketika ada satu alim, satu ustaz, satu pemalang ini yang mewakili 1,5 juta warga Pemalang, dia akan mendapatkan pahala 1,5 juta warga Pemalang yang dia wakili. Bayangkan saja. Dan kalau antum ikut andil di dalam membentuk ustaz-ustaz tersebut, dai-dai tersebut, antum akan ikut mendapatkan andil pahala dari orang-orang yang antum wakili tadi. Itulah keutamaan fardu kifayah. Memang dari satu sisi, fardu ain dengan fardu kifayah utama fardu ain. Itu dari sisi kewajiban pribadi. Tapi dari sisi pahala, bisa jadi fardu kifayah bisa lebih besar daripada fardu ain. Karena apa? Manfaatnya luas dan yang dia wakili itu banyak. Karena fardu ain dia sholat untuk siapa? Untuk dirinya. Tapi kalau dia mengajarkan sholat, pahala yang dia ajarkan, ada 100 yang diajarkan, 100 orang yang sholat, dari hasil dia ajari sholat, dia dapatkan pahalanya. Kalau baca Quran, antum pahalanya untuk siapa? Untuk antum sendiri. Tapi kalau antum baca, mengajarkan Al-Quran kepada 100 santri, 100 itu bisa baca Quran lagi, kemudian 100 santri ini menyebar satu kampung, satu santri, satu kampung, satu santri, menyebar ke seluruh Pemalang, punya santri 100 lagi. 100 kali 100, 10 ribu. 10 ribu baca Quran itu mengalir kepada antum, satu orang yang mengajari 100 santri yang pertama. Maka hendaknya kita punya andil dalam hal seperti itu. Fardu kifayah, walaupun lebih diutamakan fardu ain, tetapi ketika fardu kifayah itu dilaksanakan, pahalanya itu akan jauh lebih besar dibandingkan fardu ain. Maka hendaknya masing-masing kita itu punya andil. Jangan egois. Nah, saya aja susah. Saya aja masih begini. Masih miskin. Masih fakir. Saya sendiri masih susah. Masa saya harus bantu orang lain? Ini cara berpikir yang salah. Ikhwan fillah jazakumullah. Allah akan tolong kita itu kalau kita nolong orang. Itu prinsipnya zero kah? Allahu fi aunil 'abdi maka nal 'abdu fi auni akhi. Allah itu akan menolong seorang hamba kalau hamba tersebut menolong yang lainnya. Kalau kita pengin enggak miskin, kita tolong dulu orang yang apa? Yang membutuhkan. Oleh karena itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, afdhalu shadaqah jahdul muqil. Seafdhal-afdhalnya sedekah itu orang yang lagi susah berusaha sedekah. Itu sedekah yang paling afdal. Udah lagi susah-susahnya cuma punya satu-satunya, ada orang membutuhkan dia kasih. Itu adalah sedekah yang paling afdal. Bantuan yang paling afdal adalah ketika dia sangat membutuhkan bantuan tersebut tapi dia utamakan orang lain. Maka latihlah diri kita, ma'asyiral muslimin, jangan menjadi orang yang egois. Tetapi orang yang egois artinya itu orang yang kikir pada diri sendiri. Jadilah orang yang dia suka membantu orang. Pelajaran dari sahabat Ansor ini, dia gak punya hasad dan dia suka membantu orang walaupun dia sangat membutuhkannya. Ya, masing-masing semuanya ya, karena kita pun pasti punya kekurangan. Nah, fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Qaluhu ta'ala wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengedepankan yang lainnya. Sahabat Ansar mengedepankan sahabat Muhajirin. Ya. Walaupun mereka sendiri sangat butuh. Yakni hajah, sangat membutuhkan hal tersebut, tapi mereka berikan kepada sahabat Muhajirin. Ayuqaddimunal mahawij ala hajati anfusihim. Mereka mengedepankan kebutuhan orang lain dibandingkan kebutuhan mereka sendiri. Wa yabda'una bin nasi qablahum. Mendahulukan kebutuhan manusia sebelum kebutuhan mereka sendiri. Fi hal ihtiyajihim ila dzalik, dalam keadaan mereka sendiri sedang membutuhkannya. Jadi diceritakan dalam sirah ayat ini turun ketika keadaan makanan itu sangat sedikit. Sudah makanannya sangat sedikit, ya, panennya cuma sedikit. Mereka juga butuh untuk makan kebutuhan mereka sendiri, tetapi mereka tetap ya membaginya untuk sahabat Muhajirin. Dibagi untuk sahabat Muhajirin. Bahkan lebih pertama diberikan untuk sahabat Muhajirin atas diri-diri mereka. Mereka nanti belakangan. Inilah keadaan yang luar biasa yang patut kita tiru. Dan memang tidak bisa 100% seperti mereka, para sahabat Ansor yang sangat luar biasa dalam mendahulukan kepentingan saudaranya ya. Karena yang namanya manusia itu lebih cenderung mementingkan diri sendiri. Sehingga di dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, ketika Rasulullah mengajak orang-orang Ansar untuk berperang di jalan Allah untuk melewati lautan, maka beliau katakan, ya, la illa an taqatta ikhwanina minal muhajirin mislah, jangan kecuali kalian pun harus serupa memperlakukan bagiku seperti memperlakukan pula diberikan kepada sahabat Muhajirin. Yaitu kalau kalian mau melindungiku, lindungilah sahabat Muhajirin pula. Ya. Fasbiru hatta talaqauni, dan sabarlah ya dalam mendahulukan sahabat Muhajirin ya, fa innahu sayusibukum ba'di atharah, karena kehidupan yang setelahnya itu akan banyak bermunculan orang-orang yang atharah, lebih mementingkan diri mereka sendiri dibandingkan saudaranya yang lainnya. Sehingga ikhwanu fi dinazakumullah, keutamaan tadi di dalam hadis pula yang tadi sudah kita bacakan dalam Bukhari, afdalus shadaqati juhdul muqil. Seafdal-afdalnya sedekah adalah sedekah yang diberikan oleh orang yang hanya punya sedikit tapi dia berusaha untuk bersedekah. Punyanya cuma itu dibagi. Sehingga ketika Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah, datang seorang ibu membawa dua anak. Setelah itu diberilah kurma, tiga buah kurma. Satu diberikan kepada anak yang satu, satunya diberikan kepada satunya lagi, satunya mau dia makan. Setelah mau dia makan, anaknya memandangnya. Akhirnya dibagi jadi dua. Dibagi. Kemudian Rasulullah mendengar cerita seperti itu, beliau bersabda, "Man ibtuliya bihadhil banat fasabara alaihinna kunna satran yaumil qiyamah anin nar." Siapa yang punya anak perempuan, kemudian dia diuji seperti ini. Diuji dengan anak perempuan tadi, dia harus memenuhi kebutuhan anak perempuan tadi, maka sungguh anak perempuan tadi akan menjadi tameng baginya dari neraka jahanam. Mau masuk neraka, mereka bentengnya yang menghalangi, jangan sampai ayahnya masuk neraka. Keutamaan yang luar biasa. Wa hadzal maqam a'la min halil ladzi wasafa Allah, dan kedudukan ini lebih tinggi dari apa yang Allah sifati dalam surat Al-Insan, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbi. Dia memberikan makanan, makanan yang dia sukai. Dia memberikan harta, harta yang dia sukai. Kalau ini lebih utama lagi. Dia sangat butuh, bukan hanya suka, tapi sangat butuh. Tapi dia berusaha untuk memberikannya kepada orang lain. Maka kedudukannya lebih tinggi daripada yang sekedar dia sukai dia berikan. Oleh karena itu, di dalam dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 177, wa atal mala ala hubbi, dan dia memberikan harta kepada yang dia cintai, fa inna haula itasaddaqu wa hum yuhibbuna ma tasaddaqu bih. Karena para sahabat itu bersedekah dengan apa yang mereka pun sangat suka dengan barang tersebut, disedekahkan. Mereka sedekahnya itu bukan barang-barang yang sudah disisihkan, yang sudah buangan, bukan. Barang yang paling dia sukai itulah yang disedekahkan. Wa qad la yakunu lahum haja ilaihi wala dharurah. Ya. Dan keadaan yang seperti ini dia terkadang enggak butuh, enggak ada darurat. Berbeda dengan keadaan sahabat Ansor dalam posisi surat Al-Hasyr ayat 8 ini. Haulai atharu ala anfusihim ma khasasatihim wa hajatihim ila ma anfaqu. Yaitu mereka memberikan infak kepada orang lain dalam keadaan mereka sendiri sudah sangat butuh terhadap apa yang mereka infakkan. Mereka sendiri lapar tapi makannya dikasih orang. Mereka sendiri haus tapi minumannya diberikan kepada orang lain. Oleh karena itu, ya, wa min hadzal maqam tasaddaqa as-siddiq bi jami'i malih. Maka pada kedudukan yang paling mulia ini, Abu Bakar As-Siddiq mensedekahkan seluruh hartanya. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ma abqaita li ahlik?" Apakah engkau tidak sisakan untuk keluargamu wahai Abu Hurairah? "Abqaitu lahum Allah wa rasuluh." Aku sisakan Allah dan Rasulnya. Kemudian Umar bin Khattab mensedekahkan nisfa malih, separuh daripada hartanya. Dan berkata yang sama, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku sisakan Allah dan Rasulnya bagi mereka. Tapi ini khusus bagi siapa? Bagi Abu Bakar dan Umar. Adapun setelah itu, kita tidak boleh sedekah lebih daripada sepertiga harta kita. Kata Rasulullah, as-sulus kasir, sepertiga saja. Sepertiga itu paling banyak. Khusus Abu Bakar dan Umar itu imannya kuat. Jadi ketika sedekah seluruh hartanya, gak ada penyesalan. Dan keluarganya pun gak akan ngungkit-ngungkit. Tapi kalau kita sedekahkan, jangankan setengah. Sodako 100 ribu aja, ya, ada yang gak bukain pintu nanti di rumah. Ya kan? Kemudian Utsman bin Affan mensodakohkan 300 ekor onta perang, ya, bukan onta sembelih, onta perang itu mahal, ratusan juta. Mensodakohkan 100 ekor kuda tempur, 100 ekor kuda tempur itu mahal. Dan mensodakohkan 1000 dinar. Kemudian Abdurrahman bin Auf datang bersodakoh lagi. Akhirnya semuanya sodakoh. Sampai orang yang paling miskin, yang tidak bisa bersodakoh kecuali makanan yang mau dia makan saat itu, dia bagi jadi dua. Sodakoh setengah mud. Beras setengah kilo disodakohkan. Saat kapan itu? Ada yang tahu? Saat kapan itu? Perang Tabuk. Kapan terjadi Perang Tabuk? Perang Tabuk kapan? Jril, tahun berapa Perang Tabuk? Kapan Perang Tabuk? Mas Bim, kapan Perang Tabuk? Al, kapan Perang Tabuk, Al? Kapan Perang Tabuk? Perang Tabuk itu pada tahun 9 Hijriah, persis setelah Fathul Mekah. Tahun berapa? 9 Hijriah. Rasulullah membawa 3000 pasukan ke Tabuk mau perang dengan Romawi, tapi Romawinya takut, lari. Herakliusnya lari. Jadi sejarahnya itu kalau diruntut pada tahun 8 Hijriah, Rasulullah itu mengutus pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Ya. Sebelumnya bukan Khalid bin Walid, tapi di bawah pasukan Zaid bin Harithah. Ya. Saat itu Rasulullah mengirim pasukan, jumlahnya cuma 3000 orang. Dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Rasulullah berpesan, kalau Zaid meninggal, Pak Ja'far, maka Ja'far bin Abi Thalib yang jadi panglimanya. Kalau Ja'far meninggal dunia saat perang, diganti yang ketiga siapa? Abdullah bin Rawahah. Maka kalau Abdullah bin Rawahah mati lagi, syahid lagi, fakhairu, silahkan kalian aklamasi, pilih siapa yang akan jadi panglima. Berangkatlah pasukan dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah itu mantan budak yang dulu dikenal dengan Zaid Muhammad, budak yang dibebaskan oleh Rasulullah. Ayahnya Usamah bin Zaid. Zaid kesayangan Rasulullah. Berangkat. Ya. Namanya perang apa ini? Perang apa? Perang apa ini? Perang Mu'tah. Tanggal 8 Hijriah, tahun 8 Hijriah. Berangkat. Setelah berangkat, subhanallah, bertemu dengan 200 ribu pasukan Romawi. Berapa tadi sahabat? 3 ribu melawan 200 ribu. Bandingannya berapa tuh? 3 ribu lawan 200 ribu. Berarti satu banding berapa tuh? Satu orang lawannya berapa? Berapa? Berapa orang? Kurang lebih ada yang 10, ada yang 7 lah ya. 7, satu orang lawan 7. 3 ribu lawan 200 ribu. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit. Pertempuran pertama terbunuhlah Zaid bin Harithah, syahid. Setelah Zaid bin Harithah diambil, ya, benderanya, bendera panglima oleh Ja'far bin Abi Thalib. Perang. Ja'far akhirnya terpotong tangan kanannya. Akhirnya diambil tangan kirinya, potong tangan kirinya. Akhirnya beliau tertusuk dengan puluhan tusukan tebasan pedang di muka beliau. Akhirnya beliau pegang benderanya dengan apa namanya pedangnya dengan mulutnya, dan beliau perang sampai beliau meninggal dunia. Makanya bagi Ja'far itu didoakan dan digantikan dua tangannya dengan dua sayap di surga. Setelah itu diganti oleh Abdullah bin Rawaha. Qadarullah Abdullah bin Rawaha meninggal juga syahid. Akhirnya kaum muslimin langsung milih, sudah yang paling hebat enggak ada lagi. Dipilihlah Khalid bin Walid. Akhirnya Khalid bin Walid langsung mengatur strategi, diganti posisi pasukan, akhirnya subhanallah berhasil memukul mundur 200 ribu pasukan Romawi bersenjata lengkap. 3.000 melawan 200.000. Kalah Romawi, dipimpin langsung oleh Heraklius sama kaisarnya, rajanya. Kaum muslimin cuma 12 yang meninggal. Kalau Romawi 3.500 yang meninggal dunia. Berapa? 3.500. Kaum muslimin cuma 12. Nah, karena Heraklius sudah merasakan begitu hebatnya pasukan kaum muslimin saat perang Mu'tah, baru dipimpin oleh Khalid bin Walid. Maka saat perang Tabuk, Rasulullah berangkat sendiri. Rasulullah yang berangkat sendiri, maka akhirnya Heraklius takut mundur lagi. Dengan 200 ribu pasukan mundur lagi. Rasulullah membawa 30 ribu. Pikirnya Heraklius, loh kemarin 3.000 aja kita kocar-kacir, nah 30.000 gimana? Akhirnya Heraklius mundur. Rasulullah akhirnya berhenti di Tabuk dan balik lagi ke Madinah. Nah, saat mau perang Tabuk ini, nah inilah semua bersedekah. Abu Bakar seluruh hartanya, Umar separuh hartanya, Utsman mensedekahkan 300 ekor unta, 100 ekor kuda, 1.000 dinar. Dan semua perbekalan bagi sepertiga pasukan. Kalau sepertiga itu pasukan itu 30 ribu, sepertiganya berarti apa? 10 ribu orang dikasih bekal 1 bulan berangkat, dan juga bekal di rumahnya bagi keluarga yang ditinggal. Bayangkan itu Utsman bin Affan, sedekahnya luar biasa. Kemudian pada contoh lagi di sini oleh Al-Imam Nukesir, contoh yang mereka sangat benar luar biasa. Hakadal ma alladhi arda ala Ikrimah wa ashabi yawma Yarmuk. Demikian pula apa yang terjadi pada kisahnya Ikrimah. Kisahnya Ikrimah saat perang Yarmuk, yang mereka sangat sudah terluka parah, membutuhkan minum, mereka mendahulukan saudaranya, sampai muter Ikrimah meninggal dunia. Kapan terjadi perang Yarmuk ini? Kapan terjadi? Pak, kapan perang Yarmuk, Pak? Kapan perang Yarmuk? Perang Yarmuk itu diawali di akhir pemerintahannya Abu Bakar dan terjadinya pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada tahun 13 Hijriah. Itu perang Yarmuk. Kisahnya, saat itu sahabat Khalid bin Walid lagi perang di Irak. Abu Bakar As-Siddiq dalam masa-masa sakitnya nulis surat. Kamu bantu kaum muslimin yang mau berperang melawan Romawi. Supaya jumlahnya 36 ribu pasukan kaum muslimin. Karena yang akan dihadapi itu Romawi dengan 260.000 pasukan. 36.000 melawan 260.000 pasukan Romawi di Yarmuk, sebuah lembah di pegunungan Yordania kalau sekarang. Akhirnya Khalid bin Walid langsung, wah ini kalau perangnya sebentar lagi, dari Irak, seharusnya itu Irak kalau jalan kaki menuju Yarmuk 1 bulan perjalanan kaki, paling cepat 20 hari. Akhirnya ada sahabat punya ide. Kita nyebrang saja ini. Gurun pasir yang sangat tandus, tapi enggak ada air di situ. Akhirnya sahabat Khalid bin Walid membawa 9.500 pasukan menerjang gurun pasir. 5 hari enggak minum. Yang seharusnya 1 bulan dipotong perjalanan menjadi 5 hari. 5 hari enggak minum. Baru sampai langsung perang. 9.500 pasukan dibawa pimpinan Khalid bin Walid. Sampai di Yarmuk akhirnya semuanya langsung di bawah komando daripada sahabat Khalid bin Walid. Dan saat itu perang Yarmuk dipimpin langsung oleh Heraklius. Komandan pasukannya adalah sepupu-sepupunya semua. Semua sepupunya di bala tentaranya dikeluarkan semua Heraklius. Akhirnya berperanglah saat itu 3.600 pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Khalid bin Walid melawan 260, ada yang mengatakan 240, ada yang mengatakan 240.000 pasukan Romawi bersenjata lengkap. Dan yang menang siapa? Menang kaum muslimin. Subhanallah. Yang menang kaum muslimin 3.600 melawan 260.000. Berarti berapa? 1:7. Perang tiada henti sampai 7 hari 7 malam. 7 hari 7 malam perang. Gak berhenti. Siang malam perang. Di bawah pasukan saat itu komandannya Khalid bin Walid. Saat lagi perang ada kisah unik. Abu Sufyan di bawah pimpinan anaknya. Anaknya itu dijadikan komandan pasukan. Pasukannya bapaknya Abu Sufyan. Itu Zaid bin Abi Sufyan. Yang nanti akhirnya meninggal dunia syahid. Nah, bapaknya saking perang Abu Sufyannya mundur. Saat mundur, istrinya yang bernama Hindun, istrinya Abu Sufyan, "Aina dhahabta ya Sohr? Ke mana kamu pergi wahai putra Sohr? Pengecut kamu." Akhirnya apa? Mendengar istrinya ngomong seperti itu, balik lagi perang lagi. Ya, mau mundur maksudnya mau istirahat dulu, mau minum kan. Diteriaki sama Hindun. "Aina dhahabta ya Nasr? Kamu mau pergi kemana wahai Nasr?" Nasr itu Quraisy. Orang Quraisy kalau sudah dipanggil dengan Sohr itu malu kalau mundur. Jadi kalau orang Quraisy itu diingatkan nama-nama moyangnya, datuknya, "Mau kemana kamu anaknya Sohr?" Malu kalau saya mundur, maju lagi. Dan salah satunya Hindun ini berhasil mengalahkan 12 tentara Romawi ketika terjepit di sebuah jembatan. Akhirnya beliau mengalahkan 12 prajurit Romawi, tewas semuanya dengan tongkat. Wanita, subhanallah, luar biasa. Yang saat itu terbunuhlah Ikrimah. Saat luka parah, butuh minum. Akhirnya ada cuma air minum sedikit, kasihkan sama sahabat yang sampingnya. Sahabat sampingnya lihat sampingnya lagi butuh minum, kasihkan lagi. Sampai muter kepada Ikrimah. Subhanallah, ketika dikasihkan, Ikrimah meninggal dunia. Radhiyallahu anhu. Ikrimah ini adalah putranya Abu Jahal. Putranya Abu Jahal. Jadi bapaknya itu musuhnya Rasul, anaknya jadi sahabatnya Rasul. Ada kisah unik juga di sini. Sepupunya Heraklius masuk Islam. Jadi Heraklius itu membagi pasukan menjadi beberapa batalion. Salah satu batalion sebelah kanan itu berhadapan langsung dengan Khalid bin Walid. Yaitu sepupunya Heraklius yang dijanjikan kalau kamu menang kamu jadi raja menggantikan saya. Namanya Georgius Theodorus. Georgius Theodorus, bahasa Arabnya Georgia. Kemudian perang tanding mubarazah dengan Khalid, perang. Qadarullah kalah, jatuh. Setelah kalah, Khalid tidak langsung membunuhnya. Dia mengatakan, "Biarkan aku ngobrol dengan kamu." Akhirnya dibawa ke tenda. Akhirnya ngobrol dengan Khalid bin Walid masalah Islam. Faya subhanallah, istilahnya jenderal bintang limanya Heraklius ini tiba-tiba masuk Islam. baju Romawinya ditanggalkan, mandi bersyahadat, pakai sorban, pakai jubah, pakai tameng, jadi pasukannya Khalid bin Walid. Jenderal bintang 5 turun jadi ratu atau prada, prajurit 2. Bintang 5 jadi balok 1, warna merah lagi, ya Pak ya. Jadi yang puncak tertinggi jadi puncak terendah, tapi karena masuk Islam rela beliau. Akhirnya batalionnya Georgius Theodorus ini mentalnya kalah karena berhadapan dengan jenderalnya. Waduh, jenderalnya nyerah. Akhirnya kocar kacir. Karena lari, akhirnya Heraklius ya mengkerangkeng kaki-kakinya pasukannya supaya enggak lari. Supaya enggak lari perang melawan kaum muslimin, kakinya dirantai. Kakinya dirantai supaya enggak mundur, maju terus. Faya subhanallah, Georgius Theodorus ini atau Georgia ini saat perang beliau syahid di medan perang. Beliau meninggal dunia. Belum sholat, tapi sudah syahid di medan perang. Jadi kisah-kisah yang sangat luar biasa, ya kita bisa ambil petik pelajaran yang luar biasa dari kisah-kisah seperti ini. Bacalah perjuangan kaum muslimin dalam mereka menyebarkan agama Islam ini. Luar biasa pengorbanannya, nyawa, jiwa, harta, waktu, keluarga, semuanya mereka keluarkan di jalan Allah. Ya, mereka tidak bakhil terhadap dirinya. Demikianlah ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Yang setelah itu berarti semenjak perangan Yarmuk tahun 13 Hijriah, Romawi jatuh di bawah kaum muslimin. Yang lebih luar biasa, seluruh penduduk Romawi mendukung kaum muslimin. Seluruh penduduk Romawi lebih ridha dipimpin kaum muslimin daripada dipimpin sama Heraklius. Faya subhanallah. Kemudian menjadi masuk Islam semuanya. Sekarang yang jadi negeri Yordania, Palestina, Suriah, itu dulu Romawi Timur. Ya, yang dikenal dengan Bizantium. Ya. Bizantium, yaitu Romawi. Kalau Romawi Barat itu sudah hancur, tersisa Romawi Timur yaitu Yordania, ya, yang negara Syam itu, yang kemudian menjadi negeri Islam. Perjuangan para sahabat. Alafu minkum, ya, melampaui batas waktunya. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.